إلى حدود نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى وحي أزواجه وذريته وأصحابه والتابعين والتابعين والإحسان إليهم الدين ثم إلى وحي أنبياء المرسلين وأولياء الله الصالحين والعلماء العليم وإلى وحي مشايخنا ومعلمينا وأبائنا وأمهاتنا وإلى روحي المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وعلى آله الأبرار الأسباب الأخيار وسلم تسليما كثيرا. اللهم نور قلوبنا بنور جلالك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. سلطان يا مبوان يا رحمة الأسجال. الحمد لله malam ini saya dapat menyambung pengajian di sini. Sudah kita tangguhkan banyak bulan, utamanya disebabkan melarangkan dan juga hari lain. Untuk mengisi masuk pada malam ini, saya ingin membacakan satu hikmah yang sangat ringkas saya pada kitab-kitab, yaitu kitab yang saya jadikan asas pengajian di sini. Ibnu Athaillah menyebutkan Matali'ul Anwari Al-Qulubu Wal-Asrar. Matali'ul Anwari Al-Qulubu Wal-Asrar. Ringkas saya empat perkataan ini. Maksudnya tempat terbitnya berbagai cahaya adalah di dalam hati dan sir. Cahaya matahari kita tahulah, ini bukan terbitnya cahaya matahari. Terbitnya, tempat terbitnya cahaya-cahaya di sini maknanya berbagai cahaya yang khusus. Dalam Islam memang kita diajar oleh Allah konsep cahaya dan gelap, nur dan zulmat. Tadi saya bacakan untuk ayat Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minal zulumati ila nur. Allah adalah pelindung pengurus orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka daripada berbagai kegelapan kepada nur cahaya. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri ila zulumati. Adapun orang-orang kafir itu pelindung dan pengurus-pengurus mereka, ketuhan mereka lah, ialah taghut, iaitu sembahan yang lain daripada Allah, mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan. Jadi Ibnu Athaillah menyebutkan Nur ini sebenarnya berbagai jenis. Yang disebutkan oleh Ibn Athaillah di sini adalah nur yang khusus. Karena dalam akal juga, akal kita juga boleh datang tahyir. Misalnya ilmu. Al-ilmu nurun. Ilmu itu tahyir. Bila seseorang itu ada ilmu, insyaAllah ruang akal dia bercahyir. Kita beribadat juga ada cahyir. Cahyir ibadat kita. Kita semayang ada cahyir. Kita puasa ada cahyir. Kita berzikir ada cahyir. Kita bersedekah ada cahyir. Kita tolong orang ada cahyir. Semuanya ada cahyir. Cuma itulah, cahaya itu sama ada di akal ataupun di hati. Dalam hati ini tuan-tuan tentunya lebih, cahaya itu lebih penting lagi. Karena itulah Nabi pernah menyebutkan al-imanu ha-huna. Nabi menyebut al-iman al-ha-huna sambil menunjukkan dengan jari telunjuknya di dada itu. Al-imanu ha-huna. Iman itu di dada. Sebab itu definisi iman itu biasanya ada tiga ciri. Yang penting ialah at-tasdiqu fi qalbi bil qalbi. Mengakui kebenaran Allah itu dengan hati. Ya. Bukan dengan akal, tapi dengan hati. Saya dah cukup selalu ya. Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita dua nikmat yang besar dalam kejadian kita. Pertama akal, kedua hati. Masing-masing ada mempunyai peranan. Peranan akal itu terhad berbatalan dibandingkan dengan peranan dan atau kebolehan hati. Karena peranan akal ini tuan-tuan mesti dibantu oleh mata. Di belakang tu kalau minggu itu tutup kabir saya tak nampak. Kalau buka saya nampak, barulah saya tahu berapa orang itu, siapa itu mungkin kalau saya kenal. Ataupun mesti dibantu dengan oleh pendengaran telinga. Kalau tak ada bantuan telinga pun tak tahu. Sebab itu kalau ada orang datang ke rumah kita, dia bagi salam, nanti tu biasa dengan dia, itu sebulan. Pasal apa? Dengar. Kalau kita tak dibantu oleh mata dan telinga atau pendengaran kita, akal tak boleh guna. Sebab itulah kalau seorang manusia itu dilahirkan dalam keadaan buta dan bekak, tidak ada kewajiban agama. Sebab itu disimpulkan oleh ulama kegunaan akal ini ialah al-aqlu lil ma'qulat. Akal itu kegunaannya untuk menerima perkara-perkara yang masuk akal, menolak perkara-perkara yang tak masuk akal. Kalau tuan-tuan tanya saya, tak bertolak di rumah tadi ke apa? Kira-kira pukul 7 subuh. Tuan-tuan tengok jam, ini baru 7:16 minit. Seminit saja Ustaz, tak masuk akal. Tak masuk akal gitu. Jadi kita akan tolak. Tapi hati ini tuan-tuan, upayaannya disebut oleh ulama al-qalbu lil-mafhuman. Hati itu untuk memahami apa yang akal tak boleh faham. Apa yang akal tak boleh faham, hati boleh faham. Ketika Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس ingatlah kamu ketika kami berfirman kepada malaikat sujudlah kamu kepada Adam maka sujudlah semua kecuali Iblis. Kenapa Iblis tak mau sujud sedang malaikat mau sujud? Sebabnya dengan Iblis dia guna akal, malaikat dia guna hati. Iblis ada hati tak? Ada. Ada akal tak? Ada. Ada juga. Sebab disebut dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, walaqad darabna li jahannama kasiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Sesungguhnya kami sediakan untuk api neraka itu isi daripada jin dan manusia. Jin-jin dan manusia-manusia yang dimasukkan ke dalam neraka itu, mereka ada hati. Surah terang. Allah tegaskan, jin itu ada hati. Lahum qulubun. Macam juga kita manusia. Iblis itu asal ada jin. Jadi, bila Iblis ini tak mau sujud, Allah tanya. Qala bismillahirrahmanirrahim qala ma mana'aka an la tasjuda idza amartuk qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Wahai Iblis, Allah berfirman tanya kepada Iblis, wahai Iblis, apakah sebab engkau tidak mau sujud kepada Adam ketika aku perintah untuk sujud kepada itu? Maka Iblis kata, ana khairum minhu, sebab aku lebih baik daripada ini. Engkau jadikan aku daripada api, engkau jadikan dia daripada tanah. Ini kan guna akal. Iblis tak faham. Tapi malaikat kenapa sujud tuan-tuan? Sebab malaikat guna hati. Hati ini canggih. Dia nampak apakah hikmah yang malaikat disuruh oleh Allah supaya sujud kepada Adam. Dia faham, mereka dia faham. Iblis guna akal tak faham. Itulah tuan-tuan dalam masalah agama. Kalau kita guna akal saja tak cukup, kita perlu guna malaikat yang guna hati dia faham. Nabi Ibrahim disuruh sembelih anaknya. Dia faham. Pasal apa? Guna hati. Kalau guna akal, ayat perintah. Apa ini suruh sembelih anaknya? Ya, Nabi Ibrahim dia faham, dia nampak kebenaran Allah. Dia sembelih. Sembelih betul. Rupanya bukan anak yang disembelih, kambing. Sebab itulah guru saya kata, kalaulah Iblis itu sujud seperti malaikat sujud kepada Adam, maka sebenarnya yang Iblis sujud itu bukan Adam tapi Allah Subhanahu Wa Taala. Adam tidak ada. Malaikat itu juga bila dia sujud kepada Adam, rupanya Adam tak ada. Para malaikat ini merasa Allah semata-mata. Kan kita bila sembahyang agak kiblat. Kiblat itu kan hanya arah sih. Tapi orang mukmin yang guna hati itu kan, pernah dikurniakan Allah bila sembahyang depan Kaabah, Kaabah tak ada. Ya. Ada seorang hamba Allah bercerita kepada saya ketika saya pergi haji dulu. Dia kata, Ustaz, saya tawaf Kaabah rasa tak ada. Saya semayang atau tawaf Kaabah pun tak ada. Manahan saya rasa manusia yang begitu ramai pun hilangkan. Yang saya rasa keagungan Allah semata-mata. Jadi cerita ni tuan-tuan, kalau kita benarkan, agaknya dia itu gila. Agaknya dia itu gila. Sebab akal ni lain, kapan hati ini lain, tuan-tuan, sangat canggih. Kalau akal diperlukan oleh pandangan mata yang terhad, hati ada mata hati yang namakan basir. Ini berapa jauh pun boleh nampak, apa pun lapisan boleh tembus. Apa dalilnya? Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Sesungguhnya di dalam kejadian-kejadian Allah yang di langit, maknanya apa saja kejadian Allah di langit. Bila disebut di langit itu bukan hanya langit utama, sampailah langit ketujuh. Dan kejadian-kejadian Allah yang di bumi, juga peredaran masa malam dan siang. Terdapat ayat-ayat Allah yang dapat dipandang oleh mata hati ulul albab. Kita ni bukan ulul albab, kita pandang dengan mata. Bila kita tengok langit, kita nampaklah apa yang biasa nampak. Tapi hati kita tidak tuan-tuan. Dia tembus. Sebab itulah tuan-tuan, bila kita guna akal saja, mungkin kita akan gagal dalam menghadapi perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, terutamanya apabila kita menghadapi ujian Allah atau perkara-perkara yang susah nak dipaham oleh akal kita. Adam dan Hawa, dia makan buah koli pun kerana akal dia. Dia tak pernah hati. Di dalam surah Al-A'raf yang ada cerita tadi, bila Adam dan Hawa ini duduk dalam surga, Iblis ini pura-pura jadi kawan tuan-tuan. Berkawan baik, lalu bertemu. Setelah Iblis ini yakin, oh Adam dan Hawa betul-betul dah yakin aku ni kawan. Jadi satu masa ambil peluanglah Iblis, was-waskan kedua-dua. Apa kata Iblis? Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Wahai Adam, wahai Hawa, kita ni kan dah kawan. Aku nak beritahu kamu berdua, Tuhan kamu berdua itu tidak melarang kamu dari makan buah khuld ini, melainkan dua sebab. Pertama, kalau engkau makan, taraf engkau manusia naik menjadi malaikat seperti aku. Aku dulu jin saja, duduk di dunia. Dinaik kerana ibadah, dan aku berdoa kepada Allah, aku dipindahkan ke langit. Bila aku beribadah, aku makan buah khuld ini, maka taraf aku naik setaraf dengan malaikat. Sebab yang kedua, wahai Adam dan Hawa, kerana kalau engkau makan buah khuld ini, engkau kekal di surga ini. Aku kekal di surga ini sebab aku makan. Jadi tergoda tuan-tuan. Apa yang tergoda? Akal. Kedua-duanya kita mengasabah juga. Kita makan. Bila dah makan, rupanya tak betul. Dimurkai oleh Allah sebagaimana yang kita tahu. Sesudah dimurkai oleh Allah itu, barulah sedar. Sebab itu kadang-kadang kita ramai juga lah orang Islam ni yang dia balik ke pangkal jalan bila ditimpa oleh kesusahan. Bila ditimpa kesusahan, barulah sedar balik kepada kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Adam, dia guna hati, dia nampaklah kesalahan. Kalau guna akal, macam iblis. Tak apalah ya Allah, engkau laknat ke, kau masukkan ke neraka, puas hati aku. Sebab tu siapa bergaduh, ya, dia melampau-lampau, itu macam iblis. Wa idza qasama fajjara. Apa bila bergaduh, dia melampau-lampau. Patut sikit-sikit dia boleh. Ha, dia lebih-lebih. Ha, ini ada peranan lebih. Kan? Jadi cerita-cerita ini memang banyak tuan-tuan dalam Quran. Cuma saya ceritakan ini supaya dapat meyakinkan kita. Ya, bagaimana perlunya kita menggunakan hati. Ya, dalam kita bertakwa kepada Allah, bertawakal kepada Allah, beribadat kepada Allah. Ya, berusaha siang dan malam. Menghampirkan diri kepada Allah, kita perlu menggunakan hati. Akal, akal saja tak cukup tuan-tuan. Saya cuba ceritakanlah ya, kegagalan, lagi kegagalan orang atau manusia yang guna akal, yaitu cerita tentera Nabi Allah SAW. Tentera Nabi Allah Ta'ala ini dipimpin sendiri oleh Nabi Allah Ta'ala. Bila dah berjalan beberapa hari, tiba-tiba Allah perintahkan kepada Nabi Allah Ta'ala supaya tenteranya jangan minum air dari sebatang sungai yang nanti mereka lalui di depan sana. Perintah itu menyebutkan kalau minum sesuka hati, dia terkeluar daripada umat Nabi Allah Ta'ala. Kecuali siapa yang tak minum seperti minum ikut arahan dengan menggunakan tapak tangan itu. Jika sampai sungai itu tuan-tuan, tentera, majoriti tentera Nabi Allah Ta'ala minum seperti itu. Asal apa? Gunakan. Eh, kita nak perang, mestilah nak kuat. Kita dah kurang air, minum dah sikit. Dia minum sebab sepuas-puasnya. Yang guna hati tuan-tuan, diceritakan hanya 40 orang. Dapat memahami apakah hikmah karangan itu. Mereka ini minum ikut tapak tangan sekali. Bila sudah menyeberang sungai itu, majoriti tentera Nabi Allah Ta'ala dia beratus-ratus, apa yang mereka sebutkan? Di dalam Quran disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Waqala alladhina ma'ahu la taqatalna yawma fi Jalut wa Junud. Wahai Jalut, kami ini dah rasa letih, lesu, mengantuk, tak ada semangat. Kalau perang memang kalah, kami nak duduk-duduk sendiri. Engkau kalau nak pergi perang, pergilah. Tapi yang tak minum ini tuan-tuan, engkau sebaik 40 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Maqala al-ladina yadunnuna annahum mulaqullah kam min fi'atin qalilatin qalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. 40 orang inilah yang bercakap, kami mesti perang. Walaupun kami sedikit, kerana dalam sejarah banyak gulungan yang tak ramai, yang kecil dapat mengalahkan gulungan yang ramai, yang besar, yang hebat, dengan izin Allah. Betul ya? 40 orang ini dapat menewaskan tentera Jarud. Bagaimana yang diterangkan, kalau tuan-tuan baca dalam Quran itu ada. Cerita ini kita boleh temui dalam surah Baqarah ayat 249. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma fasala qaluhu bi'l-umuri qala inna allaha mubtaliikum bi-nahrin faman shariba minhu falaysa minni faman lam yat'amhu fa'innahu minni illa man ittaraba ghurfatan biyadihi fasharibu minhu illa qalilan minhu فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا يوم بجالوت وجنوده. وقال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. Tuan-tuan dan jemaah dia, kata saya saya, kalau tak saya saya, ayat 249 surah Al-Baqarah. Ini cerita yang berlaku. Tuan-tuan dan puan sekalian, jadi kita berbalik semula kepada hikmah dia, di mana Ibnu Abdullah apa itu menyebutkan, menegaskan bahawa tempat terbitnya cahaya yang khusus, yang istimewa. Tentunya ini cahaya yang istimewa, bukan suara cahaya. Apa dia? Hati dan sin. Apa beza hati dan sin? Al-qalbu wal-sirru. Dalam bahasa Melayu, hati dan sin. Hati itu lapisan yang pertama lah, dan sir itu lapisan yang terakhir. Sebenarnya sejarah ada 6 lapis. Menurut sebuah hadis kursi ada 6 lapis. Hati kita ini 6 lapis. Yang mula-mula sekali disebut sadrun. Di dalam Quran sebut alam nasrah laka sadrun. Sadrun maknanya hati. Lepas daripada sadrun ini, lebih canggih lagi ialah qalbun. Semakin meningkat, semakin cantik. Dimulai sadrun, diikuti oleh qalbun. Lepas qalbun disebut fuadun. Kadang-kadang ada nama orang, saudara-saudara dia, nama Fuad. Apa makna Fuad? Hati. Lapis yang ketiga. Lebih canggih daripada sodrot, lebih canggih lagi daripada kolbu. Lepas daripada Fuad, sogofun. Sogofun. Sogofun ini lebih canggih kan? Daripada tiga yang sebelum. Lepas sahabun ini lubun. Lubun. Itulah tadi sebutkan liulil albab. Albab itu jamak daripada lubun. Akhir sekali sirun. Sirun itu yang terakhir. Cuma perananya tuan-tuan. Perananya ada beza sikit. Kalau hati itu tadi dah sebutkan al-qalbu lil mafhuman, hati itu dapat memahami apa-apa yang susah dipahami, yang akal tak boleh faham, hati akan faham. Macam tadilah kita iblis. Tapi sirnya tuan-tuan, lapis hati yang terakhir, dia punya peranan dia menyimpan apa yang dipahami oleh hati tadi tersimpan pada sir. Jadi seolah-olah sir ini disebut oleh, diterangkan oleh ulama sebagai khazanah. Khazanah arkib yang menyimpan apa? Berbagai ilmu, berbagai makrifat, apa saja yang Allah kurniakan dalam hati kita akan tersimpan pada sir. Itulah bezanya. Kita tak dapat nak terangkan masa terkhas tuan-tuan. Mengajari ada menerangkan macam mana peranan sir hati dan secara detail di dalam kitab ketiak. Syekh Abdul Qadir Jalani pun ada juga menerangkan tentang ini. Peranan hati ini secara detail. Tapi secara kasarnya begitulah. Hati itu dia memahami. Dah faham takkan nak buang. Tersimpanlah pada sir. Katalah seseorang itu, seorang mukmin itu dikurniakan oleh Allah disampaikan oleh Allah kerja ihsan. Seperti Nabi sebut, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu ialah anda beribadat kepada Allah seolah-olah anda melihatnya. Jika anda tidak lagi merasa seolah-olah melihatnya, maka anda akan merasa Allah sentiasa memantau anda, melihat anda, berserta dengan anda. Ini kan satu pengalaman rohani di dalam hati. Pengalaman ini, maklumat ini semua tersimpan pada sir. Jadi, sir ini pula, menurut ulama, dia sebagai khazanah. Cukup menakjubkan. Pasal apa? Kalau gedung khazanah di dunia ini macam mana besar pun, bila diisi akan penuh. Tapi sir ini tentang khazanah yang ada, diisi makin besar. Ibnu Athaillah kata, tatasimu biha mayadinul asrar. Sir orang yang mengerjakan sembahyang itu, kata Ibnu Athaillah, makin luas. Bila diisi ilmu oleh Allah, rahsia-rahsia tadi dalam hati tadi ni faham, tersimpan, masuk ke dalam sir. Sir itu makin luas. Sebab itulah guru saya kata, orang yang alim benar itu dia rasa tak ada ilmu. Pasal apa tuan-tuan? Gedungnya luas, diisi makin luas. Tapi orang yang merasa berilmu itu orang yang bodoh. Apa? Sirnya kecil. Ada ilmu dah cukup. Ini hakikat memang betul tuan-tuan. Nabi Muhammad itu aku. Apa kurangnya ilmu Rasulullah SAW. Rasulullah itu berasa tak ada ilmu. Aku ni Nabi, aku ni Rasul. Ilmu aku ni kurang. Ya Allah, tambahkanlah ilmu. Allah perintah kepada Nabi Muhammad, wa qur rabbi zidni ilma. Orang yang jahil lagi minta ilmu tentang tak ada. Larai saja sampai mati. Kematiannya pun dalam kejahilan. Tapi Rasulullah yang dah banyak ilmu itu berdoa. Itulah orang-orang yang alim-alim ini tuan-tuan, kuat berdoa untuk Allah tambahkan ilmu. Itulah perbezaan antara peranan al-qalbu, hati, dengan sir, as-sir. Jadi Ibn Athaillah kata, tempat terbitnya cahaya tadi ialah di dalam hati, di ruang hati dan di dalam sir. Sir itu untuk menyimpan. Mungkin kita ingin bertanya tuan-tuan, ilmu itu nur, ibadat kita nur. Jadi nur-nur ni tuan-tuan, di akal. Ada tak yang sampai ke dalam hati? Ada. Kalau seorang itu beribadat, makin baik ibadatnya, semakin banyak ibadatnya, semakin ikhlas ibadatnya, maka banyaklah cahaya yang sampai ke dalam hati. Sesudah di akal, dia masuk ke dalam hati. Tapi di samping cahaya-cahaya ini tuan-tuan, cahaya ini kita dah maklumkan, ada cahaya yang khusus yang pernah juga kita bacakan, saya terangkan di sini, tapi mungkin tuan-tuan yang lupa. Cahaya yang disebut juga oleh Ibn Athaillah al-anwar al-waridah. Ini cahaya yang khusus tuan-tuan, al-anwar al-waridah, dalam bahasa kita cahaya yang Allah lempahkan terus ke dalam hati. Terus ke dalam hati. Syahya inilah tuan-tuan, syahya yang diterima oleh ulul albab. Sehingga ruang hatinya itu terang benderang, mata hatinya pun sangat awas, boleh melihat ayat-ayat Allah yang di langit, di bumi dan dalam peredaran masa. Sebab itu Allah terangkan di dalam Quran ini, ayat yang selepas ayat yang itu tadi, inna fi khalqis samawati wal ardi ayat 150. Ayat 191 menjelaskan, bismillahirrahmanirrahim, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Golongan ulul albab itu ialah orang-orang yang sentiasa berzikrullah dalam apa juga keadaan mereka. Berdiri ke duduk ke berbaring. Guru saya kata, berbaring itu makna tidur. Ya, ulul albab ni tuan-tuan, masa jaga pun dengan Allah. Masa tidur pun dengan Allah. Tak salah saya sudah terangkan dulu kuliah sebelum bulan Ramadan. Tiga hubungan. Sentiasa zikir, sentiasa tafakur dan tazakur. Jadi ulul albab ni tuan-tuan dapat syahya daripada Allah yang khusus, yang terang benderang, menerangi ruang hati sehingga mata hati mereka itu nampak resi-resi Allah yang jauh, yang dekat, sehingga apa? Yang di langit. Pasal apa? Dapat syahya, syahya yang khusus yang Allah lempahkan ke hati, ya, yang diistilahkan al-anwar al-wardah, disebabkan orang ulul albab ni sudah terzikir dan tafakur. Bila mereka ni sudah terzikir dan tafakur, maka mereka dikurniakan oleh Allah tazakur. Nah, tazakur inilah ketika dikurniakan oleh Allah tazakur inilah, ya, mereka nampak resi-resi Allah yang tersurat dalam kejadian-kejadian Allah SWT. Inilah, ya, inilah nur yang dimaksudkan. Matali'ul qulub, matali'ul anwar al-qulub wal-asrah. Kita rehat sebentar kerana bang. A'udzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan yang rahmat Allah sekalian. Macam tadi saya dah terangkan bahawa yang dimasukkan dari masalah ialah cahaya yang khusus. Cahaya yang khusus ni ialah cahaya yang Allah lempahkan atau jadikan di dalam hati setelah hati itu dihidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Awaman kana mayyitan fa'ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nas kaman mathaluhu fil dhulumat laysa bikharijin minha. Adakah orang yang hatinya mati lalu kami hidupkan? Sesudah kami hidupkan, kami jadikan hati yang hidup itu nur. Ini kan khusus tuan-tuan. Dengan nur inilah orang itu mampu memahami, ya, kebenaran-kebenaran Allah dan menyampaikannya kepada masyarakat manusia. Adakah orang seperti ini sama orang lain yang hatinya tetap mati, berada dalam berbagai kegelapan yang tak boleh keluar dari kegelapan itu sama sekali? Tuan-tuan, kalau buka terjemahan Quran dalam bahasa Melayu, saya pun tak tahu yang bersih mana, terjemahannya salah. Pasal apa salah? Diterjemahkan, adakah orang yang mati lalu kami hidupkan? Kan lain tuan-tuan. Ada, saya pernah tengok, lain. Adakah orang yang mati lalu kami hidupkan? Sesudah kami hidupkan, kami beri cahaya. Mana ada manusia mati hidupkan tuan-tuan? Tak ada. Dalam surah Al-Baqarah itu ada, ya, seorang Bani Israel terbunuh Orang bikin satu pembangun itu dua menunduk. Akhirnya Allah perintahkan ya, supaya cari ilmu yang macam ini macam ini disembelih. Anggotanya dikenakan orang yang terbunuh tadi. Orang terbunuh itu pembangun bercakap. Yang bunuh itu sebulan. Lepas cakap dia pun mati terus. Tak ada tuan-tuan. Sebab itu Nabi Isa AS, kalau ikut ahli tafsir, dia tak mati. Dia angkat oleh Allah. Allah sajalah yang tahu di mana dia letakkan. Dia hidup, dia akan diturunkan semula ke bumi. Lepas itu sesuatu menjalankan tugas, dia mati macam manusia biasa. Bukan Nabi Allah Isa sekarang mati, nanti dihidupkan semula. Bukan manusia. Jadi nur yang khusus inilah, nur yang Allah lempahkan dalam hati yang Allah hidupkan. Jadi yang menghidupkan hati kita, kita ini adalah Allah Ta'ala. Kita tidaklah anggap diri kita ini hati kita mati. Supaya kita merasa perlu Allah hidupkan hati kita. Cuma tuan-tuan, nak hidupkan hati ini, apa amalannya? Itu tadi dah. Lalu beramal dengan sentiasa bijak dan tak apa. Yang lain kita buat sama seperti ulul albab. Yang kita tak buat, sentiasa zikir dan tak apa. Tanyalah orang sufi sunnah, bacalah dan kitab-kitab mereka. Apakah amalan yang khusus yang menyegerakan hidupnya hati dan segera dapat kurnia nur yang khusus daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawabnya ialah zikir. Sebab zikir ni seperti yang diterangkan oleh setengah orang sufi, amalan muhal disebut oleh Allah secara langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Fadkuruni adzkurkum. Maka hendaklah kamu ingat aku, nasihat aku ingat kamu. Ibarat lain tak ada macam tu. Tapi zikir ini khusus dua hal. Fadkuruni adzkurkum. Yang ini tuan-tuan ada diterangkan lebih lanjut dalam sebuah hadis kursi di mana Allah Ta'ala berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dhakarani, fa idza dhakarani bi nafsi dhakartuhu fi nafsi, fa idza dhakarani bi mala'in dhakartuhu fi mala'in khairu minhu, fa idza ja'ani shikran ji'tuhu zira'an, fa idza taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi zira'an, fa idza taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu ilayhi ba'an, fa idza ja'ani ma'asyatan ji'tuhu harwatan. Ada 7-8 ini kelebihan orang berfikir. Yang dikatakan, yang disebut tadi dalam ayat yang ringkas, fadkuruni adkurkum. Amalan dua hal itu. Kita ingat Allah, Allah ingat kita. Jadi dihuraikan macam mana hukuman ini dalam tadi hadis kursi. Yang pertama, Allah Ta'ala menyebutkan, aku di dalam keyakinan hamba-Ku. Hamba-Ku itu merasa dengan aku. Maknanya, orang yang dikurniakan oleh Allah cahaya yang terang-terang dalam hati ini tuan-tuan, disampaikan oleh Allah ketika ihsan dapat makrifatullah, apa saja yang mereka buat, mereka rasakan semuanya dengan kodrat dan irada Allah. Mereka ini melihat, merasa dengan pandangan Allah, mendengar dengan pendengaran Allah, apa saja. Ana inda dhanni 'abdi bi. Ini yang pertama. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku beserta hamba-Ku itu apabila hamba-Ku itu ingat aku. Pernah ke tuan-tuan ni, kita tanya, pernah tak kita rasa Allah serta kita? Di sana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wahwa ma'akum aynama kuntum, dan Allah itu serta kamu di mana pun kamu berada. Rasa tak kita? Kalau tak rasa itu menunjukkan kita tak mampu lagi guna hati. Kenapa tak mampu? Kerana tak berzikir. Wa ana ma'ahu idza zakarani. Zikir yang macam mana? Macam ulul albab sampai ke tingkat ihsan. Kalau zikir-zikir biasa saja, orang sufi kata boleh juga, tapi jarang yang boleh sampai. Tentulah ada zikir yang khusus. Yang itu yang kedua, wa ana ma'ahu idza zakarani. Faizah zakarani fi nafsihi, zakartuhu fi nafsi. Apabila hamba ku itu mengingati aku dalam hatinya, maka aku ingat hamba ku itu dalam diriku. Ini yang ketiga. Faizah zakarani fi malain, zakartuhu fi malain khairun minhum. Kalau hamba ku tu ingat aku dalam satu kumpulan orang ramai, kita dalam halaqah zikir, seperti kita tahlil arwah, la ilaha illallah, ada ramai orang. Atau macam tadilah, lepas solat kita berwirid ramai-ramai. Itulah yang disebutkan, faiza zakarani fi malain, zakartuhu, zakartuhu fi malain khairum minhum. Aku akan ingati hamba ku itu dalam satu kumpulan yang lebih baik daripada kumpulan mereka, iaitu para malaikat. Berapa bilangannya Allah saja tahu. Apa tugas malaikat ni? Sentiasa menuakan orang yang berzikir, minta keampunan kepada Allah, dan sentiasa minta kepada Allah supaya dicurahkan rahmatnya sebanyak-banyaknya dunia dan akhirat. Kemudian diikuti dalam hadis kudusi itu, faida taqarraba ilayya shibran, apabila hamba ku itu menghampirkan diri kepada aku satu jengkal, taqarrabtu ilahi dira'an, aku menghampirkan diri kepada hamba ku itu satu hasta, apabila hamba ku itu menghampirkan diri satu hasta, aku menghampirkan diri kepada hamba ku itu satu tepung. Fa'idha ja'ani ma'asyatan, apabila hamba itu datang kepada aku berjalan kaki, jiktuhu harwatan, aku datang kepadanya berlari. Jadi bahasa-bahasa ini tuan-tuan menunjukkan orang yang berzikir itu sikit, kurnia daripada Allah itu banyak. Kurnia yang kita harap ya, apa dia? Cahaya. Cahaya yang Allah terus waritkan di dalam hati kita sesudah hati kita dihidupkan. Kalau kita tengok dalam kitab Islam pun, Ibnu Athaillah pun dia menyebutkan, tak ada amalan yang menyegerakan, menghidupkan hati kecuali zikrullah. Rasulullah pun bercakap perkara yang sama. Ulama-ulama tasawuf yang lain pun bercakap yang sama. Banyak kali tuan-tuan dan puan-puan, jadi kita tutuplah dengan apa itu, menjawab soalan. Tentu kita ingin nak dapat kurnia, ingin dapat kurnia daripada Allah supaya hati kita ini dihidupkan dan dikurniakan oleh Allah cahaya. Kalau kita soal, tak cukup ke dengan rukun Islam dan iman? Bukan makna tak cukup, tak cukup. Kalau rukun iman, rukun Islam saja tuan-tuan, memang tak cukup. Sebab sudah ada jawapannya dalam Quran. Kenapa amalan yang mula-mula sekali disyariatkan oleh Allah ialah zikir dan tafakkur? Kan ayat yang bermula disampaikan oleh Jibril. Kali pertama Jibril berjumpa Nabi, 5 ayat daripada surah Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Jepret sebenarnya tuan-tuan bukan bertugas sampaikan ayat ini supaya Nabi baca, oh kau dah hafal ya Muhammad, aku pergilah. Bukan itu saja. Tapi perintah Allah kepada Jibril yang lebih penting ialah Jibril mesti ajar kepada Nabi amalan yang terkandung dalam ayat ini. Terutamanya ayat pertama, ayat kedua. Ayat pertama apa? Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat yang ketiga, iqra' wa rabbukal akram. Setengah orang sufi kata, ayat yang pertama itu ya, Allah perintah kepada Nabi supaya berzikir, terus berzikir, menyebut nama-nama Allah sambil tafakkurkan sifatnya khaliqu kulli syai'. Ayat yang ketiga itu, ya, zikirnya Allah Allah sambil tafakkurkan ya, sifat Allah Al-Akram. Jadi inilah yang mula-mula diajar oleh Rasulullah kepada orang-orang Islam zaman Mekah. Inilah amalan yang mula. Sesudah 12 tahun Rasulullah di Isra Mi'rajkan, baru dapat perintah sembahyang. Bila perintah sembahyang, orang Islam diajar sembahyang, hatinya sudah bersedia. Mereka ini semayang dapat sampai sekarang ikhoma solat. Sebab apa? Hati dah hidup, dah bercahaya. Sudah bercahaya. Kalau kita tengok ibadat yang lain, ibadat puasa diperlukan pada tahun 2 Hijrah. Ibadat haji lagi lambat 6 Hijrah. Jadi zikir ini tuan-tuan, zikir dan tafakkur itu adalah sebagai asas. Asas yang sangat penting. Kalau ada ini, insyaAllah rukun iman, rukun Islam itu akan dapat kita sempurnakan sebagaimana yang dikehendaki Allah Subhanahu. Jadi soal yang terakhir ya, macam mana kita nak dapat hidupkan hati ya, supaya Allah kurniakan apa itu cahaya dari yang khusus. Saya dah sebut banyak kali ya. Pertama sekali, kita buatlah perkara yang berkait dengan perkara yang sunat. Kata ulama kata perkara yang sunat yang berkait dengan rukun apa ni, dengan rukun Islam yang pertama. Rukun Islam pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadah, dua kalimah syahadah. Ada tiga amalan kata ulama tasawuf. Pertama, baca Quran. Kedua, zikir. Ketiga, selawat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita beramal tiga ni tuan-tuan, sentiasa zikir, sentiasa baca Quran, sentiasa selawat Nabi, InsyaAllah satu masa hati tuan-tuan dihidupkan oleh Allah, dilimpahkan cahaya yang khusus. Jadi setakat inilah ya, kita dah dapat jawapan persoalan tadi. Mudah-mudahan kita dapat mencapai apa yang Ibnu Athaillah maksudkan, iaitu supaya kita menggunakan akal, menggunakan hati sesudah kita gunakan. Kerana hati itulah tempat ya Allah melimpahkan cahaya yang khusus. Al-Anwar Al-Waridah. Yang ada tiga jenis, saya dah terangkan banyak kali ya. Nur Intibah, menghidupkan hati. Nur Ikbar, mengasyikkan hati kita kepada Allah ya. Nur Al-Wisal, yang menyampaikan kita kepada Allah dan keridhaannya, menyampaikan kita ke tingkat apa itu, orang yang sempurna imannya, sempurna keikhlasannya, orang ma'arif kita. Kita kata ilah Allah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولأبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا وأخواتنا ولمؤمنين ومشاهدنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ورحمة الله أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من عندك من قربا قاسما ميمنا نافعا وأمنا صالحا متقبلا. اللهم إن الحق حق والفتنة اتباع العباد العباد اجتنابا. اللهم إنا نسألك أن تكون لكم حلالا طيبا واسعا للطعام ولا مسقة ووسط ولا نصيحة على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الرجاء والإنابة والاستقامة على شرع الله والخطة البيضاء واجعلنا مستقيما ولا تجعلنا سقيما عن الحق. اللهم من اعنا بهديك من الاستقامة على شرع الله والبيضاء. اللهم تق علينا اكمل الفكر واصرح صدورنا الشروق. اللهم صل على سيدنا محمد نور الانوار وعلى آل الأزهار أصل الأقيار وسلم تسليما كثيرا يا أرحم الراحمين. الله يا الله يا رحمن الرحيم. ويا هادي المضلين ويا ناصر المسلمين ويا رحم الضعفاء والمساكين اجعلنا من اولياء المتقين واحصرنا في جملة المقربين وارزقنا الاربعين واجعلنا من شر الكونين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا اتنا من الدنيا رحمه نزيد لنا من الدنيا رشدا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم.